Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. كمسلمين والمسلمات ترى حاضرين في مسجد أغung Darussalam Probolinggo رحماني ورحمكم الله، dan para pendengar setia Radio Fika Insani di 88.8 FM رحماني ورحمكم الله، juga para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih akan berbicara tentang sabar. Dan pembicaraan masalah sabar memang membutuhkan kesabaran. Pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan hal-hal yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang masalah jenis-jenis kesabaran. Di mana beliau mengatakan bahwa kesabaran itu ada 3 macam. Yang pertama adalah as-sabru 'ala tha'ah. Kesabaran seseorang untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejauh mana dia bersabar, maka sejauh itu pula dia menjalankan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah, baik yang bersifat wajib ataupun bersifat sunnah. Jadi untuk melakukan ketaatan butuh kesabaran. Ini jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, kata Syekh, as-sabr 'ala maharimillah. Bersabar untuk menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Menahan diri untuk tidak melakukannya. Dan ini berat. Kesabaran jenis ini adalah kesabaran yang cukup berat. Karena jiwa itu pada dasarnya mengajak untuk berbuat buruk. Ini satu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa itu mengajak untuk berbuat buruk. Ini yang menyebabkan sabar untuk meninggalkan perkara yang haram itu sangat berat. Kemudian yang kedua, syaitan juga senantiasa mendorong manusia untuk melakukannya, terutama dengan senjata dia yang paling ampuh, yaitu tazyin. Dari kata zayyana yuzayyinu tasyyin, menjadikan sesuatu itu kelihatan zen. Ya, menjadikan sesuatu itu kelihatan bagus. Tadinya buruk di zayyana yuzayyinu, jadinya kelihatan baik. Dan ini senjata syaitan yang sangat berbahaya, karena sudah terbukti keampuhannya ketika syaitan bisa menggelincirkan bapak kita, yaitu siapa? Adam alaihi assalatu wassalam, yang menghias-hiasi buah yang dilarang untuk dimakan sehingga Nabi Adam tertarik untuk makan. Jadi maksiat itu sulit untuk ditinggalkan karena satu, jiwa mendorong-dorong untuk melakukannya. Dan yang kedua, karena syaitan itu betul-betul berusaha untuk mengajak manusia dengan menghias-hiasi perbuatan maksiat itu menjadi sesuatu yang baik. Nah, yang ini menjadikan manusia kadang buta. Belum ditambah lagi corona su. Banyak teman-teman yang buruk di sekeliling manusia. Mau melakukan sesuatu, gimana ya? Cuma apa-apa, cuma sekali aja. Setetes saja. Khomer, walaupun setetes khomer. Ya kan? Wah, sekali aja enggak apa-apa, di malam tobat kan bisa. Ini corona su. Enggak apa-apa, enggak ada yang lihat. Enggak apa-apa, paling juga enggak ada yang make sandal depan masjid. Ya. Ya, saat itu memang tidak ada yang make. Ya. Nah. Jadi ada tiga unsur ini yang menyebabkan meninggalkan kemaksiatan menjadi semakin terasa apa? Berat. Dorongan jiwa, hias-hiasan dari syaitan, satu lagi apa? Teman yang buruk yang senantiasa apa? Ngojok-ngojoi, ngompori. Makanya pilih teman itu yang baik. Kalau kita bicara masalah teman ya panjang lagi. Yang jelas kesimpulannya, kalau pilih teman, pilihlah yang baik, termasuk teman hidup. Siapa? Suami. Termasuk istri. Itu juga begitu. Termasuk dan lain-lain. Mungkin mertuane, calon mertuane, itu diperlihat, dipertimbangkan betul. Untuk menjadi teman kita. Karena dia nanti akan mengelilingi anak kita. Istri itu akan senantiasa mendampingi anak kita. Bagaimana kalau kita tidak ridho untuk diri kita, kok ridho untuk anak kita? Demikian juga sang istri, suami akan mendampingi anak dia. Kalau si istri sudah tidak ridho, bagaimana nanti akan ridho kalau suami itu mendampingi anaknya? Maka ini semakin mempersulit seorang itu meninggalkan maksiat karena tiga perkara ini tadi. Yang pertama adalah jiwa yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Yang kedua syaitan yang berusaha untuk menghias-hiasi keburukan menjadi kebaikan. Yang ketiga teman yang buruk. Syekhul Islam mengatakan bahwa, saya nukilkan dari perkataan Syekhul Islam, bahwa sesuai dengan kadar kesabaran seseorang, maka sebesar itulah kekuatannya untuk meninggalkan kemaksiatan. Sampai sebagian ulama salaf mengatakan, a'malul birri yaf'aluhal bar wal fajir. Kalau amalan-amalan kebaikan, semua orang bisa melakukannya, baik itu orang baik ataupun orang buruk. sholat, semua orang bisa. Walaupun juga ternyata berat, tapi relatif lebih ringan. Ya, sholatnya rubu-rubu gedang, imamnya ngadep melu ngadep, imamnya rokok melu rokok, imamnya salam melu salam, padahal tesih kurang serekanan. Angger wudu karo melirik, padahal sing dilirik juga tidak benar wudunya. Jadi untuk mengerjakan kebaikan itu relatif lebih gampang, kata sebagian ulama salaf. Af'al atau a'malul bir ya'maluha al-bar wal fajir. Perbuatan baik itu bisa dikerjakan oleh orang yang baik, bisa juga dikerjakan oleh orang yang buruk. Tapi wala yaqdiru ala tarkil ma'asi illa siddiq. Dan tidak ada yang mampu meninggalkan maksiat kecuali orang yang benar-benar jujur dengan keimanannya. Jadi meninggalkan maksiat itu derajat yang tinggi. Kalau hanya sekedar melakukan perintah itu masih agak mudah. Tapi kalau sudah meninggalkan maksiat itu derajat yang lebih tinggi. Walaupun sebagian ulama berpendapat sebaliknya, bahwa meninggalkan maksiat jauh lebih mudah daripada melakukan perintah. Terlepas dari perbedaan di kalangan ulama, cuma saya ingin menukilkan perkataan ini, bahwa ternyata ada sebagian ulama yang mengatakan, ah kalau hanya sekedar kan menjalankan ketaatan semua orang bisa, tapi tidak akan mampu meninggalkan maksiat kecuali orang yang betul-betul jujur dalam keimanannya. Saya ingin menunjukkan bahwasanya, oh ternyata meninggalkan maksiat itu apa? Berat. Ini kemarin yang kita bahas. Kemudian Syekh melanjutkan, adapun jenis kesabaran ketiga adalah kesabaran dalam menghadapi keputusan-keputusan Allah. Fahuwa sabr ala aqdarillah al-mu'limah, yaitu bersabar menerima keputusan-keputusan Allah yang terasa pedih. Li'anna aqdarullah, karena keputusan-keputusan Allah, takdir dari Allah ada dua macam. Ada yang mulaimah, sesuai dengan keinginan jiwa. Ingin sembuh, sembuh. Ingin sehat, sehat. Ingin rezekinya lancar, rezekinya lancar. Ingin utangnya lunas, utangnya lunas. Ingin dapat pekerjaan, dapat pekerjaan. Ingin beli rumah, kelakon. Pengin numpak motor mabur, kelakon. Pengin duwe mobil, kelakon. Kelakon itu terlaksana. Enggak ada yang enggak paham bahasa Jawa. Ya. Nanti di teks diterjemahkan lagi. Jadi apa saja yang dia ingini, yang dia sukai, terlaksana. Ini mulaimah, keputusan Allah yang sesuai dengan keinginan hamba. Dan ada yang mu'limatun, yang apa istilahnya, pedih terasa. Dan ini tidak sesuai dengan keinginan hamba. Kata Syekh, al-mula'imah, yang sesuai dengan keinginan hamba, itu tahtaju ila syukr. Yang sesuai dengan keinginan hamba itu butuh untuk disyukuri. Jadi takdir ternyata juga butuh disyukuri. Sabar dalam menerima takdir butuh syukur. Kebalikannya, dan untuk syukur, ini kan takdir ya tadi ya. Takdir yang baik butuh disyukuri. Dan syukur terhadap takdir takdir itu termasuk ketaatan ataukah kemaksiatan? Ketaatan. Dan ingat, orang untuk taat butuh apa? Butuh sabar. Jadi kembali lagi, ternyata menerima kenikmatan butuh sabar. Sabar untuk apa? Untuk bersyukur. Sabar untuk bersyukur. Maka Syekh mengatakan fasabru alaihi minan nau'il awal. Maka kesabaran dalam menghadapi takdir Allah yang menyenangkan itu termasuk jenis kesabaran yang pertama. Dan sekarang semakin gamblang yang dikatakan oleh para ulama bahwa segala sesuatu itu butuh apa? Sabar. Entah itu yang menyenangkan, entah itu yang tidak menyenangkan. Kalau yang tidak menyenangkan jelas. Yang menyenangkan butuh syukur. Syukur itu termasuk taat. Taat butuh sabar. Pun gaduk. Gaduk saya. Oh ternyata gitu. Kemudian Syekh melanjutkan. Wa mu'limah. Adapun takdir Allah yang sifatnya menyakitkan. Bihaitu la tulaimul insan. Dimana takdir itu tidak sesuai dengan kesenangan hati manusia. Fayubtalal insan fi badanihi. Yubtala fi malihi. Bifaqdihi. Terkadang seseorang diuji oleh Allah di badannya. Sirai cekot-cekot terus. Untune senut-senut terus. Drijine. Dan begitu seterusnya. Kesehatannya berkurang. Demikian juga diuji dalam hartanya. Penghasilannya sedikit. Pas-pasan, kurang, bahkan sampai minus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan siapa saja dari kaum muslimin yang memiliki kekurangan dan juga hutang untuk segera mendapatkan kelunasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hutang itu kayak perasaannya berbun. Tahu apa? Pernah? Berat utang. Ya. Bayar mangan yang warung durung bayar ke dilere terus kan. Makanya mudah-mudahan Allah mudahkan. Atau kata Syekh, yubtala fi ahlihi. Diuji di dalam keluarganya, wa yubtala fi mujtama'ihi. Dan diuji di masyarakatnya, dapat keluarga ya qadarullah, keluarga yang tidak baik. Tinggal di masyarakat qadarullah, masyarakat semuanya pencuri misalnya. Apa ada? Ada. Dulu saya ketika masih sekolah itu pernah ketemu dengan teman mengikuti sebuah kasus peradilan kita itu. Peradilan tukang copet di Masjid Nabawi. Setelah dijedes enggak ngaku, akhirnya sama kodinya sama hakimnya dibebaskan. Karena memang tidak ada bukti. Ya, teman saya yang sama-sama satu negara dengan si pencuri itu, negara Afrika kebetulan saat itu beliau hafizahullah taala, beliau mengatakan, "Syekh, ini orang bohong," katanya. Teman saya bilang kepada hakimnya, "Loh kok kamu bisa berkata begitu? Saya tahu dia bohong," katanya. Hakimnya bilang, "Saya tahu dia bohong, kelihatan dari cara bicaranya, tapi saya enggak punya bukti." "Kamu dari mana katakan dia bohong?" "Ini orang berasal dari," dia sebutkan satu daerah. "Dia berasal dari daerah fulan di Afrika. Dan daerah fulan itu terkenal daerah pencuri. Ini Koryah Sarikoh, kampung pencuri. Kerjaannya apa? Mencuri. Na'udzubillah min. Nah, makanya ingat enggak kita hadis yang 99 orang membunuh 99 orang ketika akan bertobat, apa yang diperintahkan oleh seorang alim? Pindah. Karena kampungnya itu kampung yang rusak. Suruh hijrah. Nah, terkadang seseorang itu diuji di kampungnya. Kampungnya kepada Allah, kampung yang buruk. Al-muhim anna anwa'al balaya katsiratun tahtaju ila sabr wa mu'anah. Yang jelas kata Syekh, segala bentuk musibah itu banyak, atau bentuk-bentuk musibah itu sangat banyak bentuknya, dan semuanya membutuhkan kesabaran. Fa yasbirul insan nafsahu amma yahrumu alayhi min idharil jazaa. Dalam semua bentuk musibah ini, manusia tidak boleh menampakkan jazak. Jazak itu keluh kesah, tidak terima, marah-marah. Keluh kesah, tidak terima, dan marah-marah. Baik itu menampakkan dengan lisan, tidak boleh. Atau memikirkan sesuatu dengan hati, jadi hatinya itu enggak terima, marah-marah, ini juga tidak boleh. Atau bil jawareh, menunjukkan ketidaksukaan terhadap keputusan Allah, musibah yang telah Allah berikan kepadanya dengan perbuatan, ini juga tidak boleh. Dan sebelum kita masuk dalam perkataan Syekh yang selanjutnya yang cukup menarik, saya akan menyelipkan juga sebuah perkataan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa musibah yang sifatnya menyakitkan, yang bagi kita sifatnya apa? Menyakitkan, itu terbagi menjadi dua. Di musibah secara umum atau takdir secara umum kan ada dua ya. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Lah, yang tidak menyenangkan juga terbagi menjadi dua. Satu, musibah yang berasal dari langit, keputusan Allah langsung. Contoh apa? Sakit. Contoh lagi apa? Banjir. Contoh lagi apa? Gunung meletus ya. Contoh lagi apa? Tanah longsor. Rumah roboh. Dompet tiba-tiba hilang ya. Tanpa dicuri. Pokoknya jatuh gitu aja. Ini langsung seakan-akan, ini adalah bukan seakan-akan, jelas Allah yang langsung minas sama, yakni al anwa as samawiyah, kata Syekhul Islam, jenis-jenis musibah yang berasal dari langit tanpa sebab. Dan untuk bersabar menghadapi musibah ini, berat atau ringan? Lebih ringan dibandingkan jenis ingkang nomor kalih. Jenis yang kedua apa? Musibah yang menyakitkan yang disebabkan orang lain. Rumah roboh tapi gara-gara di diorok-orok. Anu apa namanya? Lagi ngobrol karo kancane, kancane lendean, lendean omah. Ngutuk-ngutuk, kotok-kotok, kotok-kotok. Itu sabar untuk menghadapi kayak gitu lebih berat. Sakit tapi gara-gara di apa? Ditonyok sama temennya. Wes, gundul. Beda kalau orang itu jatuh sendiri, kesandung. Ini gara-gara ditonjok sama temennya misalnya. meninggal bukan karena jatuh dari loteng enggak sengaja, tapi dari loteng dicurigakan. Itu rasanya gimana? Biasanya orang itu menerima musibah kayak gini ketem-ketem dulu. Gara-gara kamu rumah saya roboh. Sabar, astagfirullah, sabar, sabar. Iya, butuh sabar ya. Tapi ya, kenapa lebih berat? Karena jiwa itu ada keinginan untuk membalas. Jiwa itu ada keinginan untuk menang. Makanya lebih berat. Dan sabar jenis kedua ini adalah ciri khas para anbiya, ciri khas para nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau disakiti, beliau mengatakan rahimallahu Musa laqad udhiya aktsara min hadza fasabara. Mudah-mudahan Allah merahmati Nabi Musa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu sudah disakiti melebihi apa yang aku rasakan, tapi dia bersabar. Ini para nabi gitu, disakiti sabar. Sabarnya gimana? Nanti. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang nabi ketika disakiti apa doanya? Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Seorang nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seorang nabi disakiti. Disakiti itu kan berarti musibah dari orang orang lain, diantemi, dilempar batu, dihina, dicaci dan yang lainnya. Tapi nabi itu bersabar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mendoakan Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Dan itu dipraktekkan dan terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Beliau berdakwah diantemi, berdakwah dilempari batu, berdakwah dihina, dikatakan gila, dikatakan tukang sihir dan yang lain-lainnya. Beliau bersabar sampai kakinya berdarah-darah, sampai urat kakinya itu putus. Bayangkan urat kaki putus rasanya kayak apa coba? Sakit sekali. Jadi urat di mana? Kaki bagian belakang itu kan beliau lari. Nuwur tungkak. Ngertos nggih? Tungkak bahasa Indonesianya tungkak itu apa ya? Nah, tumit. Urat di atas tumit itu dilempari sampai sobek, bayangkan. Sakitnya kayak apa? Kan itu urat utama. Masya Allah, sampai berdarah-darah. Datang malaikat penjaga gunung mengatakan, ya Rasulullah, ada datang seorang malaikat dan membawa penyakit malaikat menjaga gunung. Ya Rasulullah, bersamaku ada malaikat penjaga gunung. Kalau engkau mau, perintahkan dia, dia bisa menimpakan gunung. Terserah engkau, wahai Rasulullah. Ya. Kalau kita, mungkin kita akan mengatakan, jangan, jangan ragu-ragu, langsung saja. Itu kalau kita. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak, jangan. Barangkali nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan dari mereka keturunan-keturunan yang saleh. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ighfir liqaumi, ya Allah ampuni kaumku, fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Ini ada tiga hal ini. Jadi pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam memaafkan. Yang kedua, bukan hanya sekedar memaafkan, apa? Memohonkan ampun. Masya Allah. Padahal jelas-jelas apa? Salah itu. Yang ketiga, mengajukan uzur kepada Allah. Ya Allah, mereka itu kan gak tahu, ya Allah. Subhanallah. Ini kesabaran yang luar biasa. Makanya kesabaran jenis ini berat. Wonten sabar. Itu berat sekali. Gue sampai blok semua. Subhanallah. Kasus perkelahian itu karena tidak ada kesabaran. Banyak. Kasus pembunuhan, kasus apa? Ini karena kurangnya kesabaran dari jenis ini dan memang berat. Ustaz bisa enggak? Makanya saya katakan berat. Kita sama-sama sulit untuk melakukan kesabaran ini. Sandale hilang, be. Baru sandal hilang, ngerti nek dicolong, itu rasanya muko-muko, tangane pripel, sikile abuh dan yang lain-lain. Lindungan itu. Sampai dulu di kita ketika sekolah itu ada teman itu pas tidur HP-nya hilang. Ditulis di papan pengumuman. Karena HP hilang itu ganti sepotong kertas. Mohon maaf, saya terpaksa mengambil HP kamu. Tolong jangan doakan saya keburukan, katanya. Saya butuh sekali uang, katanya. Tapi tetap saja ditulis di papan pengumuman. Lalu sampai yang mencuri HP saya tidak mau mengembalikan. Mudah-mudahan dia binasa, celaka, dapat kecelakaan. HP lawan kecelakaan. Insyaallah. Tapi memang kita harus berhati-hati dari doanya orang-orang yang teraniaya atau terzalimi. Bahaya itu. Luar biasa. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada batas antara doanya orang yang terzalimi dengan orang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Makanya kalau buang sampah jangan sembarangan. Takutnya sing duwe lemah muni-muni. Muni-muni itu artinya apa? Mendoakan jelek. Barangkali ketidakbahagiaan keluarga kita karena kita mungkin pernah mendzalimi orang, kemudian orang itu mendoakan kita keburukan. Hati-hati dalam kita bergaul, itu hati-hati. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang ingin saya singgung dari pembagian jenis musibah yang menyakitkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa musibah yang menyakitkan itu ada yang sifatnya samawiyah, ada yang sifatnya disebabkan oleh manusia. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin melanjutkan, li'anna al-insan 'inda hululil musibah lahu arba'u halat. Karena manusia itu ketika ditimpa musibah ada 4 kondisi. Di orang ketika ditimpa musibah memiliki 4 kondisi yang berbeda-beda. Yang pertama, ini perlu kita pelajari ini, supaya kita tidak terjerumus dan menjadi bagian orang yang baik. Yang pertama kata beliau, an yatasakhab, marah-marah, murka, ngeresulo, ya, tidak terima dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sabr, bersabar. Yang ketiga, ayyardo, ridho. Dapat takdir malah ridho. Dan yang aneh lagi itu yang terakhir, apa kira-kira? Bersyukur. Sudah disakiti malah matur nuwun, masyaallah. Karena dia melihat di balik itu ada yang jauh lebih baik. Nanti kita baca satu persatu sehingga jelas. Hadhi arba'u alat takunu lil insan indama yusabu bil musibah. Inilah kondisi-kondisi manusia ketika ditimpa musibah. Ammal halatul ula. Ammal halul ula. Kondisi yang pertama, an yaskhata imma biqalbihi au bilisanihi au bijawarihi. Orang ini murka, tidak terima dan diungkapkan dengan lisannya ataupun di dalam hatinya ataupun dengan anggota badannya. Ora trimo. Intinya orang ini tidak terima dengan apa? Keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. At-tasakhut bil qalb, bagaimana tidak terima dengan hati? Bentuknya gimana? An yakuna fi qalbi syai'un 'ala rabbih min as-sukhut wasyur wasyarrah 'ala Allah. Di dalam hatinya itu ada kedengkian kepada Allah, enggak suka. Ada kebencian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada praduga-praduga buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Yas'uru ka'anna Allah qad zalama. Terkadang seseorang itu merasa dan batin Allah itu sudah mendzalimiku katanya. Ini hati. Berarti kalau ada orang ditimpa musibah, kok sampai mikir, ini Allah sudah mendzalimiku. Aku orang baik-baik, kok kayak gini ya Allah. Sementara tetanggaku orang kayak gitu, kok enggak kayak gini ya Allah. Itu berarti menganggap bahwasanya Allah mendzalimi. Hati-hati. Kemudian yang kedua, dengan lisan, adalah misalnya dengan mengata-ngatakan perkataan-perkataan yang buruk. Ya, mencela. Kalau di sini dikatakan ya subud dahar, dasar hari yang sial, ya, bulan yang sial, gara-gara hari ini nih. Mencela ciptaan Allah, ini termasuk tidak terima dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tasakhut, tidak terima dengan jawarih, ketika mendapatkan berita kematian, dia mencabik-cabik bajunya, memukul-mukul pipinya, mencakar-cakar apa? Menjambak-jambak rambutnya, kemudian menangis gerung-gerung dan yang lainnya. Ini termasuk bentuk tasakhut. Jenis sikap pertama menghadapi apa? Musibah. Bagaimana sikap yang kedua? Dan bagaimana sikap yang ketiga? Serta bagaimana sikap yang keempat, yakni bagaimana seorang itu bersabar, bagaimana seorang itu ridho, bagaimana seorang itu bersyukur. Insyaallah ta'ala pembahasan ini cukup panjang, jadi butuh semacam kesabaran. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.